Mitra bisnis, para penghulu kantor agama di Jawa Timur melakukan aksi mogok pencatatan nikah di luar kantor dan di luar jam kerja setelah sebelumnya kepala kantor agama Kediri kena sidang korupsi lantaran menerima uang pemberian dari mempelai. Kementerian Agama cenderung membiarkan aksi mogok ini karena uang pemberian dianggap sebagai gratifikasi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan anggota DPD RI, AM Fatwa. Pak Fatwa, apa komentar Anda melihat hal ini? Kalau soal pernikahan itu memang menyangkut kultur masyarakat ya, di mana kebanyakan orang kalangan menengah lah ya, kalangan menengah ke atas itu merasa kehormatannya tidak sepadan, tidak merasa wajar ya untuk datang lakukan pernikahan di kantor pencatatan pernikahan di kantor urusan agama. Ya, ingin pernikahan dengan disaksikan dengan kerabat, handai tolan, dengan upacara khusus ya begitu. Yang itu sulit dilakukan di kantor agama. Jadi ini harus dipahami tentang kearifan lokal ini. Ada masalah kearifan lokal, tradisi yang harus dihormati. Kalau sekedar syariat agamanya sendiri, pelaksanaan syariat agamanya sendiri, ya memang di tempat yang sangat sederhana pun, tidak usah juga di kantor, ya di rumah gubuk pun itu tidak ada masalah. Tapi ini menyangkut adat istiadat, budaya, yang termasuk kearifan lokal yang harus dihargai. Ini bicara soal pelayanan publik khusus mengenai soal perkawinan ya. Menurut saya perlu ada suatu kebijakan tersendiri, harus ada pembelaan dari gubernur, kepala daerah, bupati, kepala daerah yang harus memberikan. Karena berbeda-beda kan tiap wilayah, provinsi, kabupaten, suku ya, itu berbeda-beda. Dan artinya Kementerian Agama, Menteri Agama dalam ini ya harus memberikan pembelaan. Kalau saya asal wajar saja ya. Penghulunya tidak menuntut, itu mestinya harus dipisahkan ya. Ini untuk membayar administrasi akad nikah yang Rp30.000. Sekarang katakanlah Jakarta ini atau Surabaya juga ya, saya pernah tinggal di Surabaya. Mana masuk akal Rp30.000 untuk melakukan perjalanan seorang penghulu yang harus berpakaian rapi, pakai jas, anggaran dengan dasi itu ke tempat upacara pernikahan. Itu kan tidak masuk akal Rp30.000 itu. Itu harga buku nikah itu saja itu ya. Ya memang itu tidak perlu dibeli karena memang itu sudah APBN ya dari anggaran negara. Kalau dalam satu hari itu penghulu bisa melayani lebih dari 5 itu orang-orang yang melakukan akad nikah. Jadi bagaimana masalah transportasi itu sulit ya. Bensinnya saja kalau toh ada kendaraannya, ada motor, itu bensin saja tidak mencukupi. Demikian anggota DPR RI AM Fatwa. Saya Wendy Lim.